Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Tauhid, esensi rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta. Wa ma arsalna, kami tidak mengutusmu. Fungsi risalah kenabian Muhammad SAW itu ada 5. 1, syahidan, sebagai saksi atas amal-amal kita yang baik maupun yang buruk. 2, mubasyiran, sebagai pembawa berita gembira agar kita senantiasa konsisten dalam keimanan dan ketakwaan. Yang 3, sebagai nadhiran, sebagai pemberi peringatan agar kita berhenti dari kezaliman, berhenti dari kejahiliahan, kebodohan. Yang 4, da'ian ilallah. Dia adalah yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan yang 5, sirajam munira, sebagai pelita penerang di tengah kegelapan hawa nafsu kita. Ya, objek utama daripada Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin adalah manusia. Agar manusia menjadi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama uhiya ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fal antum muslimun. Sudahkah kalian semuanya berserah diri secara total kepada Allah? Jadi esensi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin adalah membawa manusia kepada la ilaha illallah, kepada tauhid. Ini yang paling penting untuk kita fahami dengan 5 peran kenabian risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi. Semoga kita termasuk orang yang bakal mendapatkan rahmat besar Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan menjadi momentum paling tepat untuk kita semua mendapatkan sebanyak-banyaknya peran rahmatan lil alaminnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Indonesia, agar berlimpah rahmat dari Allah azza wajalla. Yang pertama, syahidan. Mari kita sadari bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencurahkan atas izin Allah syafaatnya kepada kita semua selama kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan banyak bersalawat kepadanya. Wa mubasyiran wa nadhiran, saat yang tepat bagi kita semua untuk menempa hati, menempa selera, agar kita bergembira terhadap yang dikabarkan oleh Muhammad SAW, sehingga kita bergegas melakukan kebaikan. Wa nadhiran, agar kita punya rasa kepekaan, takut terhadap apa yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, ini selera orang-orang berkelas tinggi. Orang-orang yang bahagianya ketika mendapatkan informasi bahagia dari nabinya. Orang-orang yang rasa takutnya, resahnya, cemasnya ketika ada ancaman dari nabinya. Terus terang, kebanyakan dari kita ini tidak tertarik dengan berita gembira yang dibawa oleh Muhammad SAW, berarti perasaan ini sangat rendah. Tidak takut terhadap yang diancamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohlah Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan, aku pernah melihat surga, aku pernah melihat neraka. Padahal dia tidak pernah ke sana. Kenapa? Karena baginya, apa yang dilihat oleh Muhammad SAW, itulah yang dia lihat. Apa yang pernah didengar oleh nabinya Muhammad SAW, itulah pendengaran. Sehingga Abdullah ibn Umar ketika akan berbuat kebaikan, seakan-akan pintu surga sudah terbuka di depan matanya. Dan ketika dia akan bermaksiat, dia sudah merasakan panasnya api neraka. Padahal dia masih di dunia. Itu karena apa? Memfungsikan mubasyiran wa nadhiran wa da'yan ilallah. bulan Ramadan ini menjadi saat yang tepat bagi kita semua untuk menjadi penyeru manusia ke jalan Allah, sekaligus sirajam munira yang menjadi pelita menerangi jalan saudara-saudara kita yang dalam kesesatan. Kesesatan karena dikecamuk oleh hawa nafsu. Ya Rahmanu Ya Rahim. Indahnya jika Ramadan ini menjadi momentum kita semua mencari rahmat Allah dari peran Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahim. Ya Rahmanu Ya Rahim. Ya Rahmanu Ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan lagi perasaan ini. Jangan kau palingkan lagi hati ini. Jangan kau kelirukan lagi keyakinan ini. Setelah kau berikan petunjuk kepada kami, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan rahmat-Mu dari Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.